saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Kesempatan kali ini, yaitu saya Al-Fakir akan menekankan kepada saudara sekalian, yaitu surat Al-Baqarah ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam awal surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim. Dzalikal kitab la raiba fih hudal muttaqin. Ini ayat yang kedua. Ayat yang ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ayat yang ketiga. Alif Lam Mim. Allah yang tahu tentang makna. Allahu a'lamu bimuradihi. Allah yang lebih tahu tentang maksud dari Alif Lam Mim. Itu disebut dengan huruf muqatta'ah. Dalam Ibnu Katsir mengatakan rahimahullah, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan bahwa di dalam ayat Al-Qur'an banyak sekali yaitu dimulai dengan huruf-huruf. Ya, seperti Alif Lam Mim. Ya. Banyak sekali, ya. Apalagi Hamim. Dan seterusnya. Banyak sekali. Apa maknanya? Allahu a'lamu bimuradihi. Allah yang lebih tahu tentang maksud dari ayat atau perkataan atau huruf itu. Ya, wallahu a'lam. Itu hal tersebut. Lantas Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, dzalikal kitab la raiba fih. Itu kitab. Maksudnya kitab di sini adalah Al-Qur'an. Itu kitab, dzalik isim isyarah yang jauh itu. Isim isyarah lil ba'id. Itu kitab yaitu Al-Qur'an. Menunjukkan bahwa Al-Qur'an pada masa Rasul, pada masa zaman Rasulullah Al-Qur'an itu diturunkan maupun setelah Rasulullah masa dari masa zaman dari mas zaman sampai hari kiamat pun yang namanya Al-Qur'an tetap menjadi yaitu fungsinya hudan lil muttaqin. Makanya Allah mengatakan dzalik, bukan Allah mengatakan hadzal kitab. Kalau hadza untuk dekat ini, tapi tidak itu. Karena dzalik ini isim isyarah lil ba'id, kata tunjuk untuk jauh. Itu dzalik. Dzalikal kitab. Inilah kitab. Dzalikal kitab. Alkitab. Apa itu alkitab? Al-Qur'an. Apa itu? La raiba fih. Yang alkitab itu Al-Qur'an, yang tidak ada keraguan di dalam Al-Qur'an tersebut, kitab itu. Apa isinya? Fungsinya hudan. Sebagai petunjuk. Untuk siapa? Lil muttaqin. Untuk orang-orang yang takwa. Orang-orang yang menjauhkan diri dari kemudharatan dalam kehidupan. Orang-orang yang menjaga dirinya, jiwanya, agar selalu dia menjauhi apa yang Allah larang. Orang-orang yang muttaqin adalah orang-orang yang selalu menjaga keimanan mereka. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan di dalam tafsirnya bahwa orang-orang muttaqin itu adalah orang-orang yang senantiasa menjauhi dari apa yang Allah larang dan selalu mengerjakan apa yang Allah perintah. Itu orang muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang al-muttaqin. Tentu orang muttaqin itu pasti dilandasi dengan iman. Itu demikian. Ya. Maka daripada itu, ikhwati fillah din, petunjuk untuk orang-orang muttaqin. Karena Al-Qur'an ini adalah sebagai petunjuk. Seberapa banyak di dalam Al-Qur'an Ibnu Katsir yaitu menyitir dari beberapa yaitu ayat ya dalam tafsir Ibnu Katsir ya, dalam Ibnu Katsir menyitir di dalam menukil ayat-ayat yang lain, yaitu Allah dalam berfirman dalam surat Yunus, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izhatun min rabbikum wa syifa' lima fi sudur wa hudan wa rahmah lil mu'minin. Allah katakan, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izhatun min rabbikum. Wahai manusia, ya Allah katakan dalam surah Yunus ayat 57. Wahai manusia, telah datang kepada kalian mau'izhah dari Rabb kalian. Apa itu mau'izhatun? Ibnu Katsir menukil dari beberapa perkataan, yaitu para sahabat, mau'izhah itu Al-Quran. Jadi maknanya, wahai manusia, telah datang kepada kalian, wahai manusia, Al-Quran dari Rabb kalian. Ya, ini mau'izhah dimaknai dengan Al-Quran. Sebagai apa? Syifa. Sebagai penyembuh, penawar. Untuk siapa? Lima fisudur. Untuk dada-dada umat manusia. Penyembuh, penawar. Untuk dalam jiwa-jiwa seseorang. Seseorang yang yang memegang itu Al-Quran. Sebagai hudan, jiwa ini akan menjadi terang. Dan juga menjadi sebagai petunjuk wahudan. Bagi petunjuk hudan. Seperti tadi kan. Ya. Dalam surah Baqarah tadi. Hudan lil muttaqin. Jadi Allah katakan. Yaitu. Sebagai syifa. Lima fi sudur. Sebagai penyembuh. Sebagai penawar jiwa yang kotor. Ya. Lantas menjadi petunjuk. Warahmah. Dan rahmat. Lil mu'minin. Untuk orang yang beriman. Untuk orang yang yakin. Terhadap Al-Quran. Untuk orang yang beriman kepada Al-Quran. Pasti Al-Quran ini akan menjadikan manfaat untuk diri hamba Allah bagi yang beriman. Ya. Siapa mereka orang yang beriman yang muttaqin itu? Allah jelaskan lanjutnya dalam surah dalam ayat yang ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yaitu orang-orang yang beriman kepada hal-hal yang ghaib, yang gaib. Ya. Kenapa? Demikian Allah jelaskan karena yang namanya Islam ini, iman ini dibangun dengan hal keyakinan. Keyakinan itu sesuatu yang kita yakini bahwa itu adalah ada. Ghaib. Ya, iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya, iman kepada kitabnya, kepada malaikat, dan seterusnya. Itu hal yang ghaib. Yang kita yakini. Makanya Allah katakan, alladzina yu'minuna bil ghaib. Yaitu orang-orang yang yakin, yang beriman kepada hal-hal yang ghaib. Ya. Masalah hal apa beriman kepada Rasulnya, beriman kepada selainnya, kepada kitabnya yang beriman. Karena Islam ini ya banyak hal-hal yang dibangun hal yang keimanan yang menyangkut hal-hal gaib. Adanya jannah, adanya surga, adanya neraka, adanya azab kubur, adanya nanti kehidupan hari akhir, itu hal yang gaib. Hanya orang yang percaya, orang yang beriman, orang yang muttaqin yang begitu. Lantas Allah jelaskan siapa mereka orang yang muttaqin yang telah mendapatkan petunjuk. Pasti orang yang telah yakin terhadap hal yang gaib. Ada dorongan kalau orang sudah yakin terhadap hal yang gaib. Pasti kalau ada orang yang sudah yakin terhadap hal-hal yang gaib, yakin beriman kepada Allah, kepada kitabnya, kepada Rasulnya, pasti dia akan taat kepada Allah. Dengan apa Allah katakan? Wayuqimunas shalah. Dia pasti akan menegakkan sholat. Karena sholat ini adalah amal setelah tauhid. Perhatikan wahai saudaraku. Iman, tauhid, baru sholat. Akan pentingnya sholat. Maka Allah katakan, wa yuqimuna sholah. Orang yang menegakkan sholat. Sholat ini luar biasa. Setelah tauhid, itu adalah sholat. Ya, tapi Allah memberi nasihat kepada hambanya. Jangan lupa, hubungan sesama manusia, masalah, harta, zakat, infak. Maka Allah katakan, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan orang-orang yang telah mendapatkan hidayah Allah, mendapatkan petunjuk Allah, menegakkan sholat, dan mereka berinfak dari apa yang kami berikan rezeki kepada mereka. Inilah secara garis besar tiga ayat ini dalam apa surah Al-Baqarah ayat 1, ayat 2, ayat 3. Insyaallah kita akan lanjutkan pada lanjutannya ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-5. Mudah-mudahan, moga-moga apa yang al-fakir saya sampaikan ini dalam tafsir, yaitu yang mengacu dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, dalam tafsir Ibnu Katsir ini yang bisa mencerahkan kita, bisa menambah ilmu kita, baik untuk saya pribadi dan untuk para pendengar yang apa yang mendengarkan ini, kajian singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Baik, saya Al-Fakir tutup. Moga-moga bermanfaat. Insyaallah lain kali kita ketemu kembali. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasihatku untukmu.